Salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar menemani Anda kali ini. Tentunya kita di Mario Teguh Golden Ways, dimana sekarang saya sudah berada di Kampung Pulau Jatinegara, tepatnya di lokasi banjir, lokasi pengungsian, dan kita akan melihat-lihat bagaimana kondisi para pengungsi dan juga bencana banjir yang sekarang masih terjadi. Dimana di belakang saya luapan dari Kali Ciliwung masih terus meluap, sampai sekarang kedalamannya ada yang mencapai 7 meter, dan di perumahan warga mencapai 3-4 meter. Tentunya sama dengan Pak Mario, saya masih tunggu Pak Mario ada di mana. Oh iya, Pak Mario baru datang. Salam super Pak Mario. Salam super Mas Hilbram, apa kabar? Super sekali Pak Mario. Kita sudah hadir di lokasi pengungsian, yeah. Dan mungkin langsung saja kita melihat-lihat bagaimana kondisi para pengungsi, Pak. Ayo. Sudah berapa lama Mas Hilbram di sini? Baru Pak, baru 15 menit. Kita lihat bagaimana mereka bisa tegar menghadapi ini ya Pak Mari. Bahkan sekarang ini berarti sudah seminggu lebih kan mereka dalam pengungsian. Jadi sebagian dari teman-teman ini dulu yang hadir di MTGW itu? Iya, di MTGW. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Bisa datang lagi. Halo Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya. Terima kasih Pak, undangannya Pak. Oh, kabar Bapak. Hai Pak. Ini dia, si Joko Budu. Sorry. Apa kabar Bapak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya, ini Mr. Boro-Boro. Hai Pak. Senang sekali ketemu. Ya, Pak RT, terima kasih bisa disambut di sini Pak, ketemu teman-teman. Iya Pak. Ya. Terima kasih banyak bisa kami diterima, izinkan ngobrol-ngobrol sebentar ya. Nah, and ini the babies. Ini siapa baby yang cantik ini? Jawa, yo. Salim, yo. Ya tuh anak-anak Mas Hilbram. Iya. Mereka melihat ini bagian dari permainan. Mereka main-main. Kita orang tua merasakan derita ya. Tapi mereka senang. Iya. Setelah membiasa senang. Karena selama ini kalau mau main di tempat-tempat kotor juga nggak boleh ya. Padahal mau main-main ya. Ini sekarang sudah main-main. Itu gembira sekali. Ya, kita sekarang sudah bersama warga di Kampung Pulau Jatinegara. Ini warga Gang 5, RT 3, RT dan juga RT 4 ya, bergabung di sini. Kita mungkin ngobrol dulu sama Pak RT-nya mengenai kondisi terakhir sekarang. So, pertama kali saya sampaikan selamat Bapak bahwa ternyata kepemimpinan beliau kelihatan sih Pak. Pemimpin itu bukan waktu masa enak saja, tapi justru pada masa seperti sulit seperti ini. Ya, Anda sampai tidak sempat hadir ke Metro TV waktu itu, karena Bapak bertanggung jawab bagi kebaikan teman-teman sini. Ada yang ingin Bapak sampaikan? Gimana Pak ya, untuk mengatasi warga ini udah trauma nih Pak. Iya. Shock dengan adanya sudah 3 kali air datang banjir sampai ketinggian sampai 3 kali besar gitu Pak. Tahun ini 3 kali ya, 3 kali dalam hitungan seminggu tuh air 3 kali besar Pak. Di sini, 3 kali naik ke atas ke jalan besar ini. Jalan besar ini dalam seminggu ini Pak. Nggak, waktu air di sini tinggi begitu, adik-adik ini di mana? Di pinggiran toko Pak. Ininya ke tempat yang lebih tinggi. Di tempat yang lebih tinggi lagi. Pantaran toko aja Pak. Oke. Yang Bapak ingin sampaikan apa? Ya, harapan Bapak mungkin. Harapan kami gimana Pak biar warga ini nggak shock. Perlu hiburan lah gitu Pak. Okay. Apa namanya adanya penerangan semacam itu, apa namanya biar ada TV mereka bisa terhibur gitu Pak. Nah ini sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita coba cara yang lain kan. Selama ini orang yang menderita, korban ditanya apa harapannya begitu. Sekarang gini, kan harapan itu untuk kepemimpin. Pemimpinnya kan belum tentu tahu apa yang mau dilakukan, sibuk sekali. Kalau gitu bagaimana kalau kita yang beritahu? Jadi jangan berharap lagi. Beritahu mereka itu, Anda itu harus apa? Coba beritahu Pak. Terutama pemerintah Pemprov atau dan pemerintah Pemda, pemerintah daerah, kami mohon perhatiannya kepada warga kami, seperti penerangan untuk warga kami dan toilet umum, air bersih, serta alat tidur untuk warga kami agar tidurnya lebih nyaman, Pak. Bang tidur di bantaran toko ini pakai terpal, Pak. Jadi mereka tidur begini aja, Pak. Jadi ada kok waktu untuk kita sebetulnya kalau mau berupaya. Ada kayu di sana, ada bata, ada batu yang ditaruh. Setelah lebih rapi, baru kita bilang, ini batas dari kemampuan kita. Saya tahu kita menderita, tetapi malu kalau kita terus berharap tapi nggak dijawab. Lebih baik sudah, gitu? Lebih baik kita melakukan sendiri itu. Itu cantik sekali lihat dibuat di sana. Saya menonton TV sudah lama, oke? Teman-teman tidak nonton TV karena tidak ada listrik malam hari ya. Yeah. Dan TV-nya sudah separuh air isinya. Nah, gini, lama-lama malu kita menjadi bangsa yang hanya meminta, hanya berharap, gitu. Saya mendengar kalau nggak salah rapat mengenai bencana di negara baru dilaksanakan pertama kali minggu lalu ya. Iya Pak. Padahal Gunung Sinabung sudah meletus lama. Tuh. Ini sudah. Jadi yuk berhenti berharap, yuk kita lakukan sesuatu. Ya, betul. Ya, istilahnya miskin tapi gagah. Ya, jangan minta-minta lagi. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini pemimpin melihat bahwa rakyatnya ini gagah, gitu. Rakyatnya tidak suka mengemis, gitu. Ya loh, kan dari kehebatannya orang-orang yang tidak amanah memimpin itu, misalnya mereka tidak bisa tidur kalau AC-nya mati. Tapi kita bisa tidur di sini loh, kan hebatan kita loh. Iya. Sudah, sekarang kita lakukan sesuatu yuk. Gitu. Jadi kita bersihkan, cari kayu-kayu, papan-papan ditatur sehingga anak-anak badannya tidak langsung menyentuh lantai, tidak langsung dingin. Iya toh? Satu lagi ya, Pak. Persahabatan ini loh. Iya toh? Yang dulu musuhan-musuhan, sekarang rukun. Yang tadinya males, pilek-pilek, begitu banjir langsung sigap. Iya toh? Tidak sempat merasa sakit ya. So, sekarang suami yang dekat sama istri lebih sayangi. Suami yang biasa merokok sekarang dikurangi. Iya toh? Nah, oke, setelah ini kita akan bicara adalah ini kan sudah terjadi sering. Berkali-kali. Sini, mana Mr. Boroboro? Sini. Sering. Tahu enggak waktu beliau ditampil di TV, dia bilang boro-boro nabung, kan padahal punya uang untuk nabung sebetulnya kalau tidak merokok. Tapi dengarkan ini. Kalau kita tidak punya tabungan, terus sampai kapan kita hidupnya dibantu orang terus? Kalau ada bencana seperti ini, langsung kita ludes, bilang gini, kalau nabung di rumah takutnya kebawa banjir gitu toh. Berarti seumur hidup kita enggak punya tabungan padahal kecelakaan itu bisa terjadi. Tuhan kan bilang orang yang suka mengumpat gampang kecelakaan. Nah, kalau di antara kita masih biasaan mengumpat, enggak, Pak. Padahal kecelakaan itu membutuhkan biaya yang mendadak. Jadi nabung itu harus. Kalau mau ke bank ribet, ya udah seperti saya bilang. Kalau takut tanda tangannya nggak dikenali, minta wajahnya dipotret. Gitu? Terus katakan ini, saya Mr. Boroboro. Gitu? Yes. So, jadi kalau gitu yang gagah. Saya tahu kita semua menderita, tetapi yang dicintai Tuhan itu yang gagah waktu menderita. Ya tahu? Kurangi ngeluh. Kurangi minta tolong. Lakukan segala sesuatu karena ada orang yang pantas ditolong Tuhan langsung. Iya. Nggak mungkin kita itu disedihkan tanpa rencana pembahagiaan. Ya? Yeah? So, apa lagi? Kalau gitu kita coba lihat lokasi yang lain dan kita temui juga yang lain ya. Mari. Sana ya, Pak? Iya. Yeah. Pak Mario jalan dulu ya. Sungai kita kotor? Iya. Kenapa? Karena pencemaran. Pencemaran? Siapa yang mencemari? Kita-kita orang. Kita-kita orang. Berarti yang salah siapa? Kita-kita ya. Kita-kita. Bisa dialami. Gimana ya? Kalau dulu kan enggak, sekarang kan setahun sekali, makanya kita pengen kudu kerja. Dulu kan 5 tahun sekali. Oh. Sekarang kita hampir sebulan 2 kali kok banjir. Hah? Oh. Sebulan 2 kali? Kena kiriman juga ya? Oh, yang sekarang di wilayah bawah ya? Bawah sekali, kita kiri sekali. Tapi ini menarik tadi. biasanya dulu ibu hanya berencana 5 tahun sekali. Hujannya 5 tahun, banjirnya 5 tahun sekali. Sekarang setiap tahun, bahkan di tempat yang lebih rendah, bisa sebulan 2 kali. Kita sudah berapa tahun ini ya begini ya? Dari 12 ini, 12? Ibu gini ya. Surga itu, di surga itu mengalir sungai-sungai yang indah. Iya? Iya, iya. Nah, sungai-sungai kita sumber derita. Iya. Kenapa kira-kira? Padahal Tuhan itu menunjukkan bahwa negara atau kota yang sungainya indah, itu negara yang makmur. Dan sungai kita kotor. Iya. Kenapa? Karena pencemaran. Pencemaran. Siapa yang mencemari? Kita orang. Dan yang salah siapa? Kita. Ini bijak sekali loh, Mas. Iya, Pak. Lihat itu di bawah tenda seadanya, di atas trotoar, kebijakan yang indah sekali dan sesuai dengan surveinya MTG Mepo. Iya. Bahwa sebagian besar penyebab bencana ini adalah perilaku buruk masyarakat. Kita kurang sadar. Iya, karena mau seperti apapun pemimpinnya, pejabatnya, kalau masyarakatnya tetap buang sampah atau menutup lahan sungai. Tapi sekarang gini Om ya, katanya mau diadain tempat sampah anu-anu, tapi sampai sekarang enggak ada. Pembuangan sampah jangan dikali, denda 500.000. Coba pemerintah kasih sekitar tempat sampah. Itu dia. Nah. Betul. Jangan buang sampah di sungai tapi ya, tidak ada tempat sampah. Iya. Harus coba kita kasih tempat sampah. Nih buat sampah di sini masyarakat. Iya. Sampai sekarang belum dibangun. Lalu buang sampah selama ini di mana? Tetap dikali. Karena belum ada tempat sampah, jadi kalau kita buang sampah tidak di sungai berarti di depan halaman rumah ya. Iya. Dan itu tidak sehat bagi anak-anak. Itu kan kita ikat sampah, kita ikat. Terus sampahnya yang penting diikat. Plastik. Masukkan plastik baru dibuang. Ke tempat sampah. Kalau ada tempat sampah, ke tempat sampah. Karena sekarang belum ada, dibuang ke kali. Tapi tetap diikat ya. Ya sama aja sih, bu. Sama sampah juga. Ya, kasihan. Ya ironis, ya tragis. Tapi itu sebabnya kita ada program seperti di Metro TV ini. Supaya kita didengarkan lebih banyak orang. Amin. Supaya lebih banyak orang milih pemimpin yang amanah. Iya, toh? Karena kalau tidak nih, kalau masyarakat tidak dididik, tidak mengerti, nanti diakal-akali oleh orang tidak jujur. Ya toh? Ibu kan tuh, pemilu ini nanti ibu dikasih Rp50.000, pilih orang yang bakal korup, nanti ibu tetap tinggal di sini. Iya. Enggak maju-maju kita ya. Nah, jadi jangan ibu. Kalau begitu anak-anak ini dididik yang pinter. Iya. Sekolah itu penting. Sekolah itu penting. Iya, sikap bejo-bejoan itu nanti menyepelekan pendidikan, menyepelekan agama. Jadi buat mereka, kalau nggak sekolah pinter nanti nggak bejo loh. Ya toh? Kalau nggak ramah sama orang, nggak sopan, nggak bejo loh. Nah biar mereka menjadi pemimpin nanti. Kami. Ya. Ibu terima kasih banyak. Terharu bahwa kebijakan itu yang harusnya ada kebijakan di atas langit itu, justru kebijakannya ada di sini. Apakah mungkin karena penderitaan itu membuat kita bijak, Ibu? Enggak juga sih, kita emang dari dulu kita ya setiap tahun kita begini, jadi sudah terlatih. Sudah terlatih ya, sudah bikin seperti ini. Mau dibikin waduk enggak jadi nih ya, gitu kan. Bikin waduk sudah dimulai. Sudah dimulai, hanya mungkin belum siap, belum selesai. Sodetan-sodetan sungai sudah mulai dibicarakan. Mudah-mudahan segera. Ya. Katanya tadi Cimalu mau naik lagi kayak kemarin. Airnya ya. Kita berdoa, Ibu. Doa itu kuat sekali, ya. Kemarin katanya akan maksimal hujannya, kita semua berdoa supaya tidak edit. Iya, lihat sih enggak jangan gitu. Mau nanya nih, di TV sama di aslinya lain ya? Di TV sama aslinya lain. Nah, kayaknya kalau di TV kayaknya agak tua gitu. Kalau di TV lebih tua. Iya. Lampunya di studio oh, yang. Mungkin lah ya, Om ya. Kalau ini muda gitu. Itu ya, terima kasih banyak. Pinter lagi. Mudah-mudahan ibu tetap sehat. Iya. Terus mudah-mudahan setelah ini ibu bersih-bersih rumah, rezeki baik, ibu betul-betul bisa, tidak usah tunggu rumah susun lagi. Cari kontrakan dulu, sambil mengumpulkan uang, terus bangun lagi. Ya? Amin. Ya, terima kasih banyak ibu ya. Mari. Terima kasih Anda juga ya. Biasanya, manusia yang kurang manusia mengambil keuntungan dari temannya yang menderita, yang terpaksa. Masih dari Kampung Pulau Jatinegara, yang ada di samping kanan saya, di belakang ini adalah tempat pengungsian juga sementara. Banyak bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak yang harus tidur di dalam sana ketika air naik, terutama juga sudah mulai mengalir sampai ke jalan, banjir sudah masuk ke jalan. Mereka terpaksa tidur di dalam sana, dalam hitungan cuma sejengkal lagi air akan masuk. Ya. Tapi ada trap di sana sehingga mereka bisa lebih kering ya. Dan kondisinya. Dan bau obat gosok ada beberapa orang yang sangat sakit. Iya. Nah, dan beberapa warga juga sudah mulai terkena penyakit, bahkan ada yang sampai meninggal, Pak Waril. Kabar terakhir saya dapat kabar ada 8 orang yang sudah meninggal dari Kampung Pulau. Tapi rasa optimis tentunya harus kita berikan kepada mereka. Ya. Dan kalau saya lihat sebenarnya tadi saya mendapat keluhan dari salah seorang pengungsi, katanya perekonomian selama seminggu ini berhenti karena tidak bisa bekerja. Nah, Pak Mario, apakah kita harus menyerah, terutama untuk mencari nafkah dalam kondisi bencana seperti ini? Tidak. Yuk, kita lihat ini, ada ibu yang sedang berbisnis ini. Berbisnisnya? Ibu, nama ibu siapa? Ibu Ati. Ibu Ati, ibu yang baik hatinya. Ibu, iya, sedang berbisnis apa ini? Tadi pagi, nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng. Oh, sekali. Rumah ibu di mana? Rumah ibu? Perumpung. Di Perumpung itu berapa jauh dari sini? Dari sini sekitar berapa ya? Nggak jauh sih, Pak. Nggak jauh ya? Kena banjir juga? Enggak. Tapi enggak. Ibu memasak, menyiapkan makanan untuk bawa kemari. Terus bawa gerobak ke sini. Oh, iya? Ya, selalu begitu, Ibu? Setiap hari atau karena... Kalau hari biasa, nggak banjir di pasar Jembatan Hitam. Apakah Ibu menjual harga di sana dengan di sini sama? Sama. Itu dia. Ibu baik sekali. Di sono nasi sama gorengan 4.000, di sini sama. Kita tepuk tangan buat Ibu. Kopi juga sama. Tuh, biasanya manusia yang kurang manusia mengambil keuntungan dari temannya yang menderita, yang terpaksa. Ibu memasak, bisa jualan di pasar, di tempat beliau biasanya memasak. Tapi membawa kemari karena banyak yang membutuhkan dan dijual dengan harga yang sama. Super sekali. Sih, kemuliaan itu ada di mana-mana. Ya, kita menduganya kemuliaan itu hanya di kerajaan atau di istana. Tidak. Banyak orang-orang seperti ibu ya. Bukan main. Saya tersentuh sekali. Super sekali. Ada pesan ibu kepada kami semua sebagai bangsa. Supaya lebih rukun. Lebih bertakwa sama Allah. Jadi rezeki panas kita syukurin aja, Pak. Panas, air, banjir, kita syukurin. Kita tabah sama orang dulu yang baik-baik. Tuh, nasihat dari ibu lebih sesuai. Nah, ibu beritahu kami, dagangan ibu tadi pagi makanan ya. Makanan. Itu habis. Habis. Lupa dipulangin ke pasar Jembatan Hitam ke sini nenek kopi. Ibu bawa kopi. Iya. Sudah berapa lama ibu lakukan ini? Di sini, di wilayah ini? Ini dari hari Senin, dagang pertama. Hari Senin kemarin? Oh, minggu lalu. Iya. Ibu mulia sekali hatinya. Amin, terima kasih. Terima kasih, Pak. Bukan main. Ya. Kita lanjutkan jalan lagi, Pak Mario. Saya permisi lagi, biar tidak. Ibu teruskan melayani saudara-saudara kita ya. Terima kasih. Ya. Anak-anak tidak loh. Mereka hanya kaget karena orang tuanya kaget. Kalau orang tuanya bilang, air datang. Mereka senang, iya toh. Ayo lari, lari anak-anak. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya, dan sekarang ini kita langsung melihat pengungsi yang berada di bawah tenda. Bukan tenda sebenarnya ini, mereka menjadi terpal sebenarnya ya. Karena bantuan tendanya bukan tenda beneran ya. Jadi bantuan terpal. Sudah berapa lama terpal di sini, Pak? Dua minggu. Setiap hari, setiap malam tidur di sini. Rumah Bapak di mana? Di bawah yang terendam itu. Saya diizinkan duduk. Boleh. Iya. Silakan. Terima kasih. Apa ini, Pak, keadaannya begini, Pak, ya? Oh iya, itu sudah indah sekali dibandingkan dengan yang bisa di luar. Saya di sini banyak yang minta tolong solusi buat kasih semangat buat anak-anak. Ya, gini Pak, sebetulnya yang paling membutuhkan nasihat itu orang yang sudah mulai mengerti penderitaan, Pak. Anak-anak tidak. Bapak berarti kan mereka itu bergembira, main-main, gitu. Nah, orang tua itu harus mendidikkan begini. Anak kecil yang tidak suka kalah, jadi pemenang. Anak kecil yang tidak suka kalah, jadi pemenang. Anak kecil yang tidak suka kekurangan, jadi berkelebihan. Yang paling membutuhkan semangat itu justru orang yang sudah mengerti penderitaan. Anak-anak tidak loh. Mereka hanya kaget karena orang tuanya kaget. Kalau orang tuanya bilang, air datang, mereka senang, iya toh? Ayo lari, lari anak-anak. Tapi karena orang tuanya panik, anak panik. Iya. Iya. Ya itu masih rumah. Iya betul. Karena kita lihat anak-anaknya sebenarnya. Nah, anak-anak juga itu cepat sekali menyesuaikan. Manusia itu hebat sekali. Jadi manusia yang paling hebat itu kualitasnya ada di anak-anak. Penderitaan itu cepat mereka menyesuaikan diri. Sekarang main-main. Ah, berarti yang perlu menyemangati anak-anak itu orang tua supaya anak-anak tidak hidup menjadi korban yang sama dengan orang tuanya. Coba sekarang. Anak-anak yang tidak suka kalah akan jadi pemenang. Gak suka kalah, ya jadi pemenang. Anak-anak yang gak suka terlambat menjadi yang datang lebih awal. Ah, ya toh? Iya betul. Ah, good. Anak-anak yang gak suka kekurangan jadi berkelebihan. Nah, sekarang saya simpulkan. Bapak yang simpulkan. Saya pertanyaan saya adalah, anak-anak yang gak suka kemiskinan akan jadi orang kaya. Jadi orang tua itu tidak boleh mengajari anak-anak menyesuaikan diri dengan kemiskinan. Jangan bilang ini nasib muna, ya memang harus begini, nggak boleh. Gitu. Terus keinginan, anak ingin ini, ingin itu, dimarahi. Bukan, anak itu boleh ingin mau punya pabrik pesawat terbang, nggak apa-apa. Hanya beritahu, nak, kita belum punya modal untuk itu. Kita belum punya untuk ilmu untuk itu, maka sekolah yang baik, belajar, gitu toh? Iya, iya. Nah, jadi orang tua yang positif, anaknya positif. Sekarang, Bapak, apakah, kasih pilihan, dua, Bapak juga, Ibu-ibu juga. Keadaan seperti ini, Anda terima atau tolak? Ayo, kebanjiran, susah, gak ada rumah, gak ada tempat tinggal. Ini keadaan yang diterima atau ditolak? Bagaimana, bagaimana Pak? Ya. Eh? Ya. Bapak terima? Gimana? Gimana? Harus ditolak. Iya. Bisa. Bapak sudah menolak, buktinya kasih lapisan ini. Ini tanda menolak. Ini tanda menolak. Eh? Cuma nolaknya kurang kuat. Ya, coba. Sekarang tanda bahwa Bapak nolak atau nerima. Tahun depan kalau banjir lagi, Bapak mau tinggal di mana? Di sini. Loh, itu nerima. Enggak nolak itu. Ayo. Tinggal di mana? Ya. Habis tinggal di mana? Bapak tidak berupaya, tapi Bapak hanya bertanya. Coba kalau saya mau tanya. Kalau Bapak harus mengupayakan tinggal di mana kalau banjir lagi? Enggak tanya, Bapak enggak boleh tanya. Bapak harus punya rencana. Ya gimana caranya Pak ya, gimana banjirnya tahun depan apa? Banjirnya tahun depan, mulai siap-siapnya kapan? Ya kan diberitain dari sana dulu, baru dikasih tahu warga. Tuh, siap-siapnya itu bukan waktu banjir mau datang. Segera setelah ini kering, bersih-bersih rumah, Bapak sudah mulai siap-siap. Dagang lebih banyak, nabung, mulai lihat-lihat rumah kontrakan di tempat lain yang lebih murah, yang lebih tinggi. Itu tuh kemarin di TV itu teman kita Mr. Boroboro Terkenal dia sekarang ya? Iya. Coba, kalau nabung untuk punya bisa punya uang kontrak 3 tahun di tempat yang gak banjir, cuman butuh 120 ribu per bulan. Tapi dia merokok 150 ribu per bulan. So, kalau Tuhan mengatakan bahwa sebagian besar deritamu adalah kau sebabkan sendiri, itu benar loh Pak. Ya, bukannya kita mau menyalahkan atau tidak bersimpati. Ya, terus tahun depan banjir? Mau lagi? Itu loh. Nah, ya itu dia. Jangan banjir lagi, Pak. Nah, itu dia. Anak kecil yang dididik, enggak suka jadi korban, akan jadi pemenang. Jadi anak-anak ini, jangan dibuat terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Ajak jalan-jalan atau lihat di TV itu enak ya, kalau rumah itu dindingnya kuat, atapnya kuat, gak bocor, tempatnya lebih tinggi. Coba. Hah? Karena kalau orang itu Pak, itu namanya ilmu jempol muter Pak. Itu gini loh Pak. Ya udah, ilmu jempol muter. Gimana lagi? Ibu ketawa geli. Itu loh. Iya loh. Nah, tetapi kan tidak boleh selamanya kita mengeluh tuh, mengharapkan bantuan. Masa Bapak hanya hidupnya baik kalau dibantu? Mana kegagahan? Bapak sudah menikah? Udah. Lah dulu waktu melamar di depan istri kan gagah. Ayo, iya toh? Kenapa? Oh, sudah lama ibu meninggal. Tahun berapa meninggal? 98. Belum menikah lagi. Setia sekali. Ini laki-laki setia, laki-laki pujaan wanita ini, Pak. Oke, so, ini saya mau simpulkan dulu. Lihat ya, saya duduk di sini, Bapak di situ, Ibu di situ. Sekarang rasanya bahagia? Bahagia, Pak. Seneng, toh? Good. Kalau gitu kebahagiaan ada di mana? Ada di... Itu dia. Kebahagiaan itu di sini. Nah, sekarang kita bisa bahagia di tempat seperti ini. Alangkah indahnya berbahagia di tempat yang kering. Iya. Betul. Jangan berbahagia. Kemampuan berbahagia di ke dalam kesedihan itu hebat. Tapi jangan dilatih menjadi kebiasaan. Amin. Yuk. Amin. Tahun depan bukan didoakan alamnya yang berubah. Yang didoakan itu perilaku kita. Supaya enggak buang sampah, itu. Enggak menimbun tepi sungai untuk buat halaman rumah tambahan, ya. Iya toh? Supaya air lancar menuju laut. Terus kita bisnisnya rezekinya lancar, anak-anak jadi anak orang lebih kaya. Amin. Amin. Yo. Nah, ibu mengerti kalau amin ya. Oke, kami permisi dulu ya. Mari Pak, mari Bu. Terima kasih banyak. Mari Bapak Ibu, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Militer, polisi, tidak boleh kelihatan lebay, gitu kan? Kasih sayang itu bukan lebay. Tidak ada orang kuat yang tidak berkasih sayang. Karena kasih sayanglah kita menjaga negara. Tertarik dengan kalimat Pak Mario mengatakan kalau kebahagiaan itu kan sebenarnya bisa didapatkan dari mana saja Pak, tapi jangan dibiasakan berbahagia dalam kesedihan. Betul. Karena kebahagiaan itu ikut kita, tempatnya berbahagia itu ada pada kita, yaitu hati. So, jadi sebetulnya kita bisa berbahagia dalam keadaan apapun. Nah, orang yang mampu berbahagia dalam kesulitan itu hebat sekali. Masalahnya, apakah seumur hidup kita hanya untuk berbahagia dalam kesulitan? Pada saat kita bisa membangun kemudahan. Oh, iya. Baik. Nah, kita coba lihat seperti apa lagi di tenda-tenda yang lain, Pak. Kalau kita perhatikan juga, misalnya di sini ada tenda untuk... obat. Iya, yang sedang sakit. Obat, butuh kesehatan. Juga sudah dibantu di sini. Dan kita lihat juga mungkin di tempat-tempat lain ada yang sedang membagikan makanan dan bantuan-bantuan lainnya, Pak. Ada khusus untuk pengobatan di sana, Pak. Iya, ya. Iya, oke. Iya. Iya, Pak Mario, coba kita sekarang melihat apa saja aktivitas dari mereka-mereka yang membantu di sini. Dari Polri. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Salam. Baik, Pak. Salam super. Baik, Pak. Ibu Sri, salam super. Ibu. Saya sudah ketemu Pak Suwarman tadi. Iya. Kita ya, mungkin Pak. Ya. Jadi apa yang sekarang sedang diberikan ini? Pakaian. Baru? Oh, ini pakaian bantuan ya? Bantuan. Oke. Iya. Kasih ke papa ya. Ya. Mungkin kita bisa bicara sama Ibu Sri mungkin ya. Ya. Kita geser sini. Ibu di sebelah sini mungkin. Di sini kita coba bincang-bincang dengan beberapa polisi yang sudah menjaga di sini dari awal ya, Bapak ya. Ibu Sri ya. Dari awal dalam kondisi hujan, bahkan kemarin sempat banjir, hampir tergenang juga, tetap menjaga di sini dengan semangat yang tinggi. Ibu, ada yang ingin disampaikan kepada Pak Mario? Bagaimana caranya kami sebagai petugas supaya tetap semangat, iya, supaya tetap bisa melayani masyarakat yang susah. Ini kondisinya, Pak Mario. Iya, ini kalau Anda bisa lihat sekarang ada sedang pembagian baju ya, baju bekas dan sembako, bantuan dari masyarakat datang masuk ke sini, lalu dibagikan kepada masyarakat, dan ya tentunya masyarakat berebut untuk mendapatkannya ya. Pak Mario, Ibu. Semakin ibu menyadari bahwa tugas ibu penting, semakin mudah bersemangat. Ya. Kan tidak mungkin kebaikan yang ibu lakukan tidak dihitung. Kan kebaikan sebesar biji sawi saja dihitung. Jadi mungkin tidak langsung kepada kita, tapi anak kita. Tetapi contohnya saja, pangkat bapak apa? KP. KP. Ini mau ada rencana mau naik pangkat? Iya, sih lihat. Orang yang pangkatnya tinggi itu ya, bukan pangkatnya tinggi lalu mulia. Kemuliaan yang ibu dan bapak-bapak lakukan ini itu kepantasan bagi kebaikan berikutnya. Jadi kalau ibu merasa agak terganggu, letih atau apapun, ibu pikirkan bahwa ibu beruntung tidak harus hidup seperti mereka sekarang. Iya kan? Nah, di dalam kesyukuran itu tumbuh kekuatan. Jadi kalau pertanyaan sederhana tadi, bagaimana caranya bersemangat? Bersemangat saja. Loh, anggota BRIMOB kan sudah biasa memutuskan loh. Itu keadaan apapun putuskan. Nah, ketegasan itu ibu. Ini mulia sekali. Mungkin Pak Mario, setelah kita kuat, bersemangat, setelah kita melayani masyarakat, bagaimana kita sebagai petugas menguatkan masyarakat yang kita... Oke. Tanda kekuatan hati yang pertama adalah senyum. Jadi senyumnya ibu itu sudah menunjukkan kekuatan hati. Ya? Nah, kekuatan hati itu menular sekali karena Tuhan kan menjamin yang berangkatnya dari hati sampainya di hati. Yang ramah, yang gembira, sambut keadaan ini dengan senyum. Kalau dikasih pilihan, kita bisa marah atau bisa senyum. Yang lebih sehat senyum. Nah, ibu yang happy, yang ramah, nasihati mereka. Satu lagi apa? Tepuk bunda. Kita jarang sekali anak itu ditepuk bundanya. Gitu? Bapak juga kapan terakhir kali ditepuk bundanya? Coba. Alangkah indahnya kalau kita itu berkasih sayang. Kan kado bilang, militer, polisi, tidak boleh kelihatan lebay. Gitu kan? Kasih sayang itu bukan lebay. Tidak ada orang kuat yang tidak berkasih sayang. Karena kasih sayanglah kita menjaga negara. Itu tuh karena kasih sayang. Nah sekarang ibu, bapak-bapak ini diuji keaslian kebaikan dirinya dalam keadaan seperti ini. Iya dong? Iya. Tuh. Mereka ini melihat ibu berseragam bapak itu langsung tenang. Seperti orang sakit ke rumah sakit sudah sembuh sebelum diobati. Iya. Baru penampilan ada BRIMOB hadir saja kita sudah lebih jauh. Syukuri. Ya, kan Ibu Sri Handayani orang biasa sebelum pakai seragam. Iya loh. Pak Yobisok juga orang biasa, sebelum pakai seragam, begitu pakai seragam semangatnya langsung keluar. Oh. Ya gitu. So, diteruskan saja Ibu, ini mulia sekali. Ada pertanyaan juga. Iya. Membantu orang susah itu susah. Dengarkan lagi, kenapa ya? Membantu orang susah itu susah. Karena orang susah itu sifatnya kadang-kadang susah. Kenapa mereka susah? Meskipun tidak semua orang susah, sifatnya susah. Tapi biasanya orang yang hidupnya susah karena memang dia susah. Susah dinasehati, susah merubah kebiasaan buruk. Nah terus Bapak mau bantu orang yang hidupnya susah karena sifatnya susah. Nggak selesai. Kasih orang yang merusak kesehatannya, kita kasih obat. Tapi dia meneruskan kebiasaan buruknya, nggak membantu. Nah jadi Bapak tugasnya bersabar. Kan Bapak Ibu tugasnya sekarang meringankan penderitaan, meringankan beban, bukan mengubah nasib mereka dulu. Nah yang kita agak kesal adalah kenapa sih gak berubah, kenapa sih gak berupaya begitu dong. Kenapa ini sudah terjadi berulang kok tetap malah menyesuaikan diri dengan penderitaan. Menyesuaikan diri dengan penderitaan. Jadi bukan tubuh lebih kuat di atas penderitaan. So, sabar Pak. Benar, sabar. Yang kita lakukan sudah benar. Jangan sampai orang benar nggak sabar. Ya, senyum itu kan tanda pertama kekuatan hati. Orang yang hatinya kuat senyum. Iya toh? Banyak orang begitu ada senjata diangkat di depan dia langsung pucet. Orang pemberani senyum. Ya, selamat Pak. Salam Stuber. Selamat Pak ya. Ibu, terima kasih banyak pada Ibu. Ya itu tadi kita lihat pernah bagaimana lihat Pak Mario memberikan motivasi juga kepada Brimob yang membantu warga di sini. Ini tempat mereka membagikan sembako dan juga pakaian kering dan bantuan-bantuan lain kepada masyarakat. Kita akan pindah dari sini, kita akan melihat lokasi yang lain. Sementara hujan cukup deras, sekarang sudah turun. Sementara saya bisa melihat beberapa perahu karet diantar ke sini. Ya kita lihat kondisi yang lain. Tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Super. Tentara itu diabaikan kalau damai. Tapi kalau perang ada satu orang saja pakai baju hijau rasanya tenang semua. Kita perlu merubah mindset Pak Mario. Dan ada 65 kemarin. Kalau kita lihat juga dari para pengungsi yang hadir di sini, selain mereka butuh sandang, pangan, makanan, pakaian, dan juga tentunya kehidupan yang lebih baik, kesehatan juga diperlukan, Pak. Nah, kita akan melihat di posko penanggulangan banjir kesehatan Kostrad ini. Ya. Nah, kalau Pak Mario melihat sendiri sekarang bagaimana dengan masyarakat di sini, Pak? Terutama, ini saya baru sekali melihat kondisi seperti ini kayak... Seperti perang. Seperti perang gitu, Pak. Kayak yang saya lihat di TV-TV gitu ya. Kekacauan, tapi tetap terjaga gitu, Pak. Ya. Bukti bahwa Indonesia itu bangsa yang hebat adalah teman-teman ini menyesuaikan diri. Jadi paniknya sudah hilang. Kita sekarang tinggal menyesuaikan diri supaya nggak kena air saja kalau baring, kemudian gerobak, kalau mereka sedang membutuhkan ambil air putih untuk minum di sana. Yeah. Gitu? Jadi sebetulnya kita resilient, kita lihat sekali, kuat sekali. Hanya memang kadang-kadang harus sehat. Kita kalau istilahnya semangat saja tidak cukup. Itu sebabnya teman-teman dari Kostrad menyediakan pelayanan kesehatan supaya teman-teman yang sudah tabah ini hatinya badannya juga sehat. Kita bisa minta sama mereka. Selamat sore, Pak Ahmad. Baik, Pak. Selamat sore. Mari tunggu, Bapak. Terima kasih. Ordo, Pak Sidi. Pak Hengki. Ya, nah sekarang kita sudah berada di posko penanggulangan banjir. Ini untuk kesehatan dari Bapak-Bapak Kostrad di sini. Mungkin bisa diceritakan juga, Pak. Ini kan penanggulangan banjir, tapi yang bagian kesehatan. Apakah Betul. Banyak yang datang ke sini karena sudah mulai merasa sakit, tidak enak badan, dan biasanya apa keluhannya, Pak? Sebagian besar untuk pasien yang datang adalah dengan keluhan gatal-gatal, kemudian batuk dan pilek. Iya. Dan sebagian lagi ada yang luka. Nah, ada lagi mungkin yang Bapak ingin tanyakan ke Pak Mario, karena mungkin lagi ada di sini butuh tambahan motivasi atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, Pak. Mungkin kami mau bertanya kepada Pak Mario. Silakan, Bapak. Yang ada beberapa dari pasien yang kayaknya sudah ada apa indikasi tidak semangat atau penurunan semangat hidup. Breakdown. Semangat hidup? Iya. Iya, breakdown. Karena sering tertimpa bencana kemudian dikaitkan dengan memang kehidupan yang kurang mampu. Gini, Pak. Orang-orang sedih itu yang kehilangan semangat hidup, yang istilahnya nervous breakdown, biasanya orang-orang yang lonely, Pak, yang kesepian, yang sendiri. Biasanya obat paling sederhana untuk orang yang sedang mengeluh itu adalah duduk di sampingnya, pegang dia, Pak. Ini, pegang aja, biarkan dia mengeluh, untuk apa aku hidup, gitu kata Mas Bambin, untuk apa aku tidak diinginkan, pegang saja, Pak. Ditepuk pundaknya, tersenyum, lalu gini, ingatkan, dulu kan sudah pernah ada bencana dan kita selamat. Sehingga jaminan yang sama ada, jadi Mas Hilbram sabar saja. Terima kasih, Pak. Itu, Pak, nah yang penting adalah Bapak tidak terbawa. Gitu? Kita tidak boleh kesal dengan pasien yang keras kepala. Gitu? Tidak boleh mengeluhkan, ini sikapnya gimana, jangan pernah, Pak. Marah, kita militer, Pak. Itu yang dilihat itu adalah kegagahannya, bukan gejolak hati. Gejolak hati itu tanggung jawab pribadi. Profesionalisme kita adalah kita kehadiran Bapak dengan seragam ini membawa kedamaian. Ayah saya tentara, Pak, dan beliau katakan, sis ingat ya, karena dulu saya rencana mau jadi tentara. Tentara itu diabaikan kalau damai. Tapi kalau perang ada satu orang saja pakai baju hijau rasanya tenang semua. Itu. Nah, kamu sabar, bangun kehadiran yang hebat waktu damai dan pastikan kamu mendamaikan waktu keadaan tidak baik seperti sekarang. So, Bapak sudah hadir di sini itu sudah memberikan kedamaian. Karena Bapak kan tidak sendiri, Bapak mewakili Kostrad, mewakili Angkatan Darat. Kekuasaan yang besar sekali toh. Di belakang itu ada panglima tertinggi, ada panglima tertinggi. Berarti sebetulnya Bapak-bapak hadir di sini bukan orang biasa. Bapak mewakili kekuatan yang sangat besar. So, yang gagah, damaikan mereka, gitu, Pak. Jangan diperlakukan mereka seperti pelanggan. Targetnya, duduk, gitu. Tensinya, ya, makan obatnya. Bukan, Pak. Jadi, Bapak lebih human sekarang. Semangati mereka, bicara dengan mereka, tepuk pundaknya. Ya. Yang gagah. Ya. Terima kasih, Bapak-Bapak. Ya. Terima kasih juga. Banyak, Bapak. Selamat. Super juga. Sekali, tugas Anda mulia kasih. Sekali. Terima kasih, Bapak. Hai Pak Ahmad. Super. Terima kasih banyak. Super. Ya, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Mario, kita coba lihat langsung seperti apa permukaan Sungai Ciliwung ini, Kali Ciliwung ini, yeah. Dari Bogor sekarang sedang meluap dan sudah Bapak ada Pak Mulyanto di sini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Mulyanto. Super, Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, tidak letih. Alhamdulillah. Letih, tetapi tidak dirasakan. Mari, Pak. Betul. Ya, kita bisa ini lihat. Sungai kita. Lihat tuh Pak, Mas Hilbram. Iya. Dindingnya sungai adalah dindingnya rumah. Hmm. Berarti rumah, belakang rumah ini langsung bersinggungan dengan sungainya, begitu ya Pak? Coba ya? Lihat. Kalimat itu sendiri menunjukkan kesalahan besar tuh. Iya Pak. Dindingnya sungai adalah dindingnya rumah. Jadi sesuatu yang wajar kalau ada sungai yang berlebih kekuatannya seperti sekarang bisa merobohkan rumah. Iya. Jadi kan bukan masalah apakah iya atau tidak, ini masalah kapan. Jadi sebetulnya ini kalau bahasa Inggrisnya accident waiting to happen, kecelakaan yang menunggu terjadi. Istilahnya bukan apakah mungkin, kapan, itu saja. Lihat itu ada pusaran air di sana itu Mas. Yeah. Kan berarti itu, berarti air itu sangat kuat di situ. Iya, iya, iya. Mulyanto sudah dari awal di sini dan sudah ada kejadian apa yang bisa diceritakan yang langsung diselamatkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran? Ya, yeah. Kita sudah satu minggu di sini, anggota kami untuk standby 1 kali 24 jam untuk evakuasi masyarakat yang ada di bantaran Kali Ciliwung untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, yaitu di posko Sudin Kesehatan. Pada awalnya dulu kan masyarakat belum ada yang mau ikut dievakuasi. Nah itu bagaimana prosesnya Pak? Ya kita secara persuasif kita bujuk, kita ayu untuk mau hijrah ya ke tempat yang lebih aman, karena di bantaran kali ini sangat mengandung risiko yang sangat-sangat tinggi. Iya. Nyawa lebih mahal daripada harta ya Pak. Iya betul ya. Sekarang kami sudah berada di atas perahu, langsung ini di pinggiran Kali Ciliwung yang masih meluap dengan arus yang sangat deras di sini. Dan kita ingin tahu pada saat kemarin terjadi banjir awal-awal Pak, rescue-nya, ini bagaimana Pak prosesnya? Prosesnya tentunya kita ada laporan dari masyarakat bahwa keluarganya minta dievakuasi. Kita dari Damkar EB DKI Jakarta siap membantu masyarakat yang untuk dievakuasi dari bantaran Kali Ciliwung yang kena musibah banjir ini Pak. Terima kasih banyak. Itu orang-orang baik seperti Anda ini Pak. Siap. Itu kan yang Anda lakukan sudah letih, capek begitu memikirkan keselamatan orang, padahal jatuh ke sini sangat terus berisiko. Ini kelihatannya tenang, tapi arus di bawahnya. Iya Pak. Ya? Jadi sebetulnya Bapak untuk menyelamatkan nyawa juga mempertaruhkan nyawa. Ya. Kalau masyarakat itu sudah mengevakuasi dirinya sendiri, para petugas ini bisa berfokus ke yang lain, Mas. Kalau sekarang kalau setiap kali banjir harus diteni setiap rumah, apa ada orangnya apa tidak, tenaga kita, waktu kita habis. Ya. Padahal ya, banyak yang lain. Ya, dilema ya, sudah kayak enak disuapin Pak, setir aja. Oh. Jadi saya kenyaman. Kita anterin makanan ke dalam, balik lagi. Itu dilema itu. Dilema bagi seperti kita. Pengemis. Iya. Tidak diberi. Kalau pengemis betul bagaimana? Kalau diberi ternyata dia pengemis profesional. Iya. Nah, yang memang cari uangnya dari situ ya, Pak. Tahun depan kalau banjir lagi mereka tahu akan ada petugas yang mengantarkan makanan, mereka tidak mengevakuasi diri. Tapi kita punya prosedur Pak Mario. Jadi kalau kita nyatakan siaga satu, apapun juga yang ada di dalam, kita akan segera, kita akan paksakan untuk segera meninggalkan. Ya, kemarin sudah diizinkan oleh gubernur dan wali kota. Ya. Apabila sudah mengandung risiko yang sangat tinggi, apapun juga yang ada di dalam sebantaran kali itu, dipaksakan untuk segera keluar. Apapun bentuknya. Sampai sekarang masih ada beberapa orang yang tetap bertahan di rumah, Pak? Masih banyak. Masih banyak. Oh, gitu. Makanya bagi petugas ini selalu dilema juga gitu. Alasan mereka adalah mereka takut meninggalkan rumah. Bukan takut keselamatan mereka, tapi takut harta. Harta. Harta diambil atau harta? Iya, ya, mungkin hilang atau bagaimana. Terus karena sudah sering kali tiap tahun kena musibah ini mungkin sudah kebal juga. Sudah gitu. Membiasa gitu. Ya. Itulah kita perlu merubah mindset Pak Mario. Dan ada 65 kebakaran. Baik, kalau begitu terima kasih Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan segera selesai. Kita kerja begini Pak, tolong orang lagi banjir, di sisi lain kita petugas pemadam kebakaran harus ikut dari kebakaran kita berangkat. Iya, ada panggilan juga Pak ya. Selamat bertugas Pak. Siap, Mulyanto. Selamat bertugas Pak. Terima kasih Pak. Dihormati manusia itu tanda dihormati Tuhan. dicela manusia adalah perintah untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Sekarang kami sudah berada di depan Gang 5 ya, RT 3 dan RT 4 di sini. Dan kalau Anda bisa lihat di belakang kami di sana, itu adalah aliran deras dari Sungai Ciliwung, itu dari Bogor, masih meluap. Dan tadinya ini rumah ya Bapak Ibu ya, ini rumah dan kondisinya sekarang ini jebol ya, hanyut ya, rumahnya sudah hanyut, hancur, sehingga bisa langsung melihat air Ciliwung yang juga berputar dan cukup deras di sana. Sementara kedalaman air kalau kita lihat ke perumahan di sebelah sana, ini sekarang mencapai 3 meter, sebelumnya bisa mencapai 7 meter pada saat puncak banjir kemarin. Jadi sampai atap lantai 2 pun tertutup oleh air. Nah, Pak Mario, kita melihat dengan kondisi seperti ini, kita mencoba refleksi ini terdalam yang bisa kita lewati, kan terdalam lagi akan semakin dalam. Betul. Seperti apa, Pak, yang bisa kita ambil dari pelajaran dari semua ini? Sebagian dari sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sebagian dari kita hidup terlindungi dinding-dinding yang kokoh, yang tebal, yang kuat, atap yang solid sekali, yang walaupun badai tidak bocor. Tapi sebagian dari kita betul-betul membutuhkan kasihan kasih sayang. Tapi sebagian dari kita memang betul-betul membutuhkan kasih sayang yang lebih dari kita, dari yang sesama, yang dilimpahi dengan kenikmatan. Karena dalam kemudahan hidup itu ada tanggung jawab bagi yang sedang disulitkan hidupnya. Nah, kata-katanya kan disulitkan. Nah, tidak mungkin orang hidupnya disulitkan tanpa rencana kemudahan. Masalahnya kan orang, ungkapan rezeki tidak kemana-mana itu, Mas Ibram, membuat orang tidak mengejar. Kalau rezeki tidak kemana-mana, kenapa tidak didatang? Ya, so, selalu sebetulnya bisa kita temukan solusi dari perbaikan kesejahteraan. Memang wilayah ini adalah perumahan, tetapi kalau rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita ini bisa memilih tempat tinggal yang lebih baik atau disediakan tempat tinggal yang lebih baik, tempat ini mungkin bisa menjadi taman. Betul, Pak. Ya, yang lebih luas, yang lebih indah, lalu teman-teman bisa hidup dan berniaga di tempat yang lain. Ya. Sekarang saya ingin membahas mengenai kalau kita lihat aliran Sungai Ciliwung yang begitu deras. Mereka hidup itu penuh dengan rasa takut hampir setiap hari, Pak. Kekhawatiran bahwa sungai akan meluap tiba-tiba, kekhawatiran bahwa harta yang sudah mereka dapatkan bisa hanyut begitu saja. Rasa khawatir yang kita miliki ini harusnya diapain, Pak? Itu rasa khawatirnya Mas Ilbram. Tapi sahabat-sahabat kita ini tidak sekhawatir itu. Sudah sering terjadi ke mereka. Itu rasa khawatir kita, Mas Ilbram, yang takut rumahnya kebanjiran, takut mobilnya terhapus oleh banjir. Tapi teman-teman ini tidak merasakan ketakutan yang sama. Nah, di situ juga bagian dari tanggung jawab kita untuk membuat teman-teman ini betul hebat sekali, tidak takut. Tetapi kalau bisa jangan membiasakan diri. Ya, toh? Sudah lebih sungguh-sungguh mau menabung? Insya Allah, Pak. Insya Allah, ya, betul. Upayakan. Nah, sekali lagi, Pak, yuk kita pikirkan. Kalau kita lebih sejahtera, lebih mampu membiayai kehidupan, kan kita tidak akan mengalah dengan keadaan ini, toh? Ya. Ya, nah, masalahnya adalah banyak orang merasa tidak berhak sejahtera. Jadi kalau orang kaya, orang lain. Orang yang rezekinya orang baik, orang lain. Yang beruntung, orang lain. Padahal kan Tuhan Maha Adil. Jadi kalau kita mau merenungkan, sebetulnya keadaan seperti ini adalah keadaan yang paling baik untuk merenung, Pak. Berarti banyak sekali yang selama ini kita tidak tegas lakukan, itu tidak kelihatan dari kamera, tapi itu sampah di sana. Betul. Ya toh? Kemudian dasar yang semakin dangkal. Iya. Kan air kalau dangkal akan naik, Pak. Ya. Bapak, apa yang Bapak mau lakukan? Lihat itu rumah, ada hanyut lagi itu dari Bogor. Bagian dari rumah. Apa yang Bapak mau lakukan setelah hari, setelah ini selesai? Yang memperbaiki rumah, Pak, jangan rusak. Super. Sih. Nah, sekarang kita memperbaiki kehidupan kita. Bapak, mudah-mudahan ini bukan hanya menyentuh hati, tetapi menegaskan hati dari para pemimpin kita supaya lebih banyak yang bisa dilakukan segera. Ya, amin. Ya. Mungkin satu pertanyaan, Pak. Kalau kita bicara mengenai memperbaiki rumah, kan juga ada hal-hal lain yang harus kita perbaiki apabila kita mendapat bencana. Bukan hanya bencana banjir, Pak, tapi bencana dimanapun. Sahabat Super bisa menyaksikan program ini merasakan sebuah bencana dalam hatinya. Apa yang pertama harus diperbaiki? Begini. Dihormati manusia itu tanda dihormati Tuhan. Dicela manusia adalah perintah untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Ya, itu baru dicela loh ya. Jadi orang pangkatnya tinggi, kedudukannya besar, dicela. Itu baru dicela loh. Sekarang bagaimana kalau wajahnya disiram air banjir? Maksudnya tidur tahu-tahu banjir. Bagaimana kalau pakaiannya direndam oleh air kotor? Sih? Jadi sebetulnya ada pemberitahuan di dalam bencana untuk orang itu introspeksi, berarti melihat ke dalam. Dalam melihat ke dalam mengambil tanggung jawab pribadi. Kenapa tadi di awal program saya katakan udah jangan mengeluh lagi. Udah jangan hanya berharap-berharap lagi. Kan berarti kita tidak introspeksi. Iya. Kalau bencana datang lalu kita menyalahkan orang lain, berita dari bencana itu tidak masuk. Kepada diri sendiri. Iya, padahal bencana itu harus masuk sebagai introspeksi, lalu menemukan perintah untuk memperbaiki diri. Tapi kalau kita marah, mengeluh, menyalahkan orang lain, ya tidak pernah ada terjadi perbaikan. Iya, iya. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya di seluruh Indonesia atau dimanapun program ini ditonton, kesalihan pribadi itu indah, tapi yang menjadikan kesalihan pribadi itu kunci pembuka pintu di surga adalah kesalihan sosial. Tidak ada gunanya orang salih secara pribadi tapi tidak salih secara sosial. Tidak menasihatkan. Yang saya nasihatkan ke teman-teman misalnya, tidak mengubah teman-teman, karena yang mengubah Tuhan. Tetapi apakah misalnya saya menasihatkan sesuatu ke Mas Ilbram, yang mengubahkan bukan saya, Mas Ilbram, tapi urusan Mas Ilbram dengan Tuhan toh. Iya. Nah, tetapi perubahan itu tidak sampai kalau Mas Ilbram hatinya menolak. Bencana dilihat sebagai kesalahan orang lain, bencana dilihat sebagai bukan tanggung jawab kita, bagian dari ya harus dong, kalian dong yang urus. Kalau itu semua dihilangkan lalu menerima memang aku yang salah. Coba katakan, Pak, memang aku yang salah. Memang aku yang salah. Apa rasanya? Lebih enak. Lebih enak waktu orang mengatakan memang aku yang salah. Aku tinggal di sini bertahun-tahun, tidak berusaha menabung supaya bisa beli atau kontrak rumah yang lebih tinggi. Memang aku yang salah menganggap rezeki hanya di sini, padahal rezeki Tuhan tersebar di seluruh dunia, seluruh muka bumi. Memang aku yang salah. Dulu janji waktu menikah sama istri, aku buat dia hidupnya sejahtera. Sekarang aku ngomel, males kalau tidak ada bantuan. Jadi jangan lagi bertahan. Yuk, tidak mungkin Tuhan yang penyayang itu membeda-bedakan hak kita. Kita memiliki hak untuk berhasil, untuk sejahtera sama dengan siapapun sejak detik kita lahir. Tetapi apakah kita mengambil hak itu? Apakah kita mengupayakan? Itu Mas Ilbram. Terima kasih, Pak Mari. Super sekali. Ya, dan terima kasih juga Anda sudah menyaksikan program ini selama 1,5 jam. Pak Mari, terima kasih. Terima kasih, Mari. Mari Teguh Golden Ways on location di Kampung Pulau Jatinegara. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat baik kepada kita semua, menjadikan kita pribadi yang lebih hebat dan siap menghadapi apapun yang akan kita hadapi. Amin. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu pada kesempatan yang lain. Salam jumpa dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.